Bye. Click again with me. I is for player. Remix for guys. Pepe Remix. Yeah. Populaire Remix. Ladies and gentlemen, please welcome by Neus Populaire Remix. Novi Nasia, iha. Menikahkan dirimu yang pernah menyakiti aku. Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Oh, kini berganti kisah menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Finasia, iha.

Oh,

Kau dan aku tahu dia.